Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Sampai kita tidak bertemu lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. Rembulan bersinar lagi. Sampai kita tidak bertemu lagi. Rembulan.